Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Intahina min jam'il mudzakkari salim. Akhadna fi dars al-amsi banun wa iliyun. Banun asluhuma banawun. Naam. Thumma hudhibat al-lam. Awil anha hamzah. Naam. Sara ibnan. Ibn. Thumma jumi'a ala hay'ati jam'il mudzakkar salim banun. Walidzalika yuqalu fi hadzal jam' yuqalu mana? Syahid. Naam. Li mukhalafatil qiyas. Nah, dan jamu ibnin ala banun syadz, ikhwan fillah. Dan al-qiyas hudhifatil lam wa uwidha anha ha'u ta'nif kama fi babi sinin. Tayyib. ودخلنا أمس أيضا في جمع المؤنث السالم الذي عبر به ابن هشام بما جمع بألف وتاء مزيدتين وبدأ بذكر الملحقات وهي أولاد. نعم أولاد ما معنى عندك يا أبا سعيد؟ ما معنى أولادي؟ بمعنى ذوات. نعم. اسم الجمع لا واحد له من لفظ ولا من معنى. نعم. ونظيره أولو illa anna ulu mulhaq bimada ulu mulhaq bijam'il mudzakkar salim wa ulad mulhaq bijam'il muannats salim. Tayyib. Ana qira' asy-syarh. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala al-babur rabi'u mimma kharaja 'anil asli ma jumi'a bi alifin wata'in mazidataini kahindatin wa zainabatin fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathah taqulu ra'aytul hindati wa zainabat qala Allahu ta'ala khalaqallahu as-samawati wastafal banat فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. نعم واضح معناه صح. نعم باب yang keempat dari perkara-perkara yang keluar dari asal. Cuman ikhwanifillah untuk jama mu'annats salim keluar dari asal ini hanya pada kondisi apa? Kondisi nasab. Nah, kondisi nasab saja. Baik. Naqra' ta'li. Qala ba'duhum kana al-aula an yuqaddima jam' al-mu'annats salim wal ism alladhi la yansarifu 'ala sa'il al-mu'rabati bil huruf Lianna niyabata al-harakati anil harakati niyabatu aslin an aslin. Wa niyabatu al-harfi niyabatu fara'in an aslin. Ya, sebagian ulama nahwu ikhwan fillah mengkritisi, ya, sebenarnya yang lebih utama untuk dia kedepankan jamak makna salim serta ismul ladzi la yang sharif dari apa? Dari perkara-perkara lain yang di'rab dengan huruf. Kenapa? Karena ya penggantian harokat. Nah, dari suatu harokat itu adalah menggantikan asal naam dari asal. Dalam artian maksudnya apa? Karena di sini naam i'rabnya jama mu'annats salim dengan harokat atau dengan huruf, Ahmad? Dengan harokat, yaitu ketika rafa, dhammah, ketika nasab, ketika nasab kasrah, ketika jar. Kasrah. Nah, ketika jar kasrah. Baik. Ini harokat. Dan jamak mu'annats salim menggantikan apa? Harokat asal pada i'rab nasab yang fathah diganti dengan naam kasrah. Demikian pula ismul ladzi la yang sharif. Nah, dia menggantikan naam asal pada kondisi apa? Kondisi jar saja. Adapun ketika rafa dan nasab, ya, alal asal, naam i'rab dengan i'rab naam pokok, yaitu rafa'nya dengan dhammah dan nasabnya dengan fathah. Adapun ketika jar dengan apa, Muhammad? Dengan fathah. Nah, ini yang dimaksudkan. Seharusnya itu dikedepankan. Kenapa? Karena di'rab dengan harokat. Berbeda dengan apa? Yang di'rab dengan huruf. Nah, karena di'rab dengan huruf niyabatul harfi niyabatu far'in an aslin. Karena apa? Penggantian dengan huruf itu adalah penggantian sesuatu yang far' dari yang asal. Cuman ini kritikan dari sisi susunan saja, ikhwan fillah. Nah, susunan saja. Wa ujiba bi annahu qaddama al-asma'a sittah awwalan li kauniha mufradatan. Wal mufradu aslun lil muthanna. Tsumma al muthanna li annahu aslun min jam' al mudzakkar. Tsumma jam' al mudzakkar li annahu aslun min jam' al muannats. Wa amma ma la yansarifu lamma kana syabihan bil fi'li na'am ta'akhkhar li inhitati rutbatihi bi musyabahatihi al fi'la. Dijawab, beliau kedepankan asma'u sittah dengan renangan apa? Dia mufrad. Ya, asma'u sittah mufrad. Dan mufrad asal dari apa? Muthanna. Kemudian baru setelah itu muthanna, dikarenakan muthanna asal dari jamak mudzakkar salim. Kemudian baru setelah jamak mudzakkar salim, nah, disebut setelah apa? Penyebutan muthanna, penyebutan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia asal untuk jamak mu'annats salim. Nah, ini jadi alasan yang Indonesia mengedepankan yang telah kita baca, karena itu asal dari sisi apa? Dari sisi mufrad itu asal muthanna, muthanna asal jamak dan seterusnya. Adapun naam ismul ladzi la yang sharif diakhirkan, kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Nah, dan karena penyerupaan terhadap fi'il maka dia naam rendah. Naam, kedudukannya rendah, wanibillah. Telah kita lewati isim, naam asal maknanya apa? Dari sumu, yaitu dari ulu. Naam, telah kita lewati kemarin ada khilaf apakah isim itu asalnya dari apa? Dari wasmun atau apa? Satunya yang bermakna ulu. Dari sumun, nah, sumun atau simun, karena apa? Memiliki kedudukan tinggi. Nah, maka tatkala isim ini menyerupai fi'il jatuh. Nah, ini alasan. nah, sekedar alasan dan kita baca untuk wawasan saja. Adapun nah, untuk pengamalan dalam pembacaan kitab tidak ada. Cuman dari sini kita ambil faedah khonifillah bahwasanya seorang menyusun suatu kitab, nah memang apa? Semakin bagus susunan, dalam artian seorang punya alasan kenapa ini dikedepankan, kenapa diakhirkan. Nah, ini memang kalau antum nanti masuk pada bab ta'lif, terkadang apa? Bolak-balik, ini harusnya dikedepankan, besok lagi ah, balik lagi diakhirkan. Nah, sampai-sampai dikatakan seandainya seorang membaca kitab karangannya sendiri berkali-kali, maka mesti akan ada perubahan, ide perubahan dirubah-rubah. Nah, karena pemikiran manusia senantiasa juga berubah-ubah. Taib. Ini jelas alhamdulillah. Sekarang i'rabnya dari contoh yang dibawakan. Khalaqallahu samawat. Nah, ini mudah sekali. Bagiannya Ahmad ini. Allahu fa'ilun maf'ul. Manfa'i ummatina lillahi. Samawati maf'ul bi. Sobun wa'alamati. As-samawati mansubun wa'alamati nasbihi. Mana? Sekarang kita pembahasan pembahasan apa? Jama'an salim itu yang menjadi syahid as-samawati na'maqulun bih mansubun wa alamatun nasbihil kasrah. Baik. Perhatikan di ta'liq nomor 1 ikhwanifillah as-samawati maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihil kasrah wa qila maf'ulun mutlaq wa ikhtarahu al musannif fil mughni. Ini faedah bahwasanya as-samawati na'am tidak ittifaq tentang i'rab bahwasanya itu maf'ulun bi. Ada yang mengatakan as-samawati maf'ul mutlaq. Bahkan Ibnu Hisham memilihnya dalam mughni. Wa 'ala dzalika bi anna al-maf'ul bihi ma kana mawjudan qabla al-fi'l alladhi 'amila fihi. Thumma awqa'a al-fa'ilu bihi fi'lan. Wal maf'ul al-mutlaq ma kana al-fi'l al-'amilu. Naam, ma kana al-fi'l al-'amilu fihi huwa fi'l ijadi. Wa in kana dzatan wa hadzal qawlu fihi nadhar. Jadi alasannya, alasan kenapa kok di i'rab dengan maf'ul mutlak ini khalaqallahu samawati, kenapa ikhwanillah? Naam, alasannya karena maf'ulun bih itu naam disebut maf'ulun bih kalau barang itu ada sebelum apa? Fi'il. Naam, benda tersebut itu ada, sesuatu yang jadi maf'ulun bih itu sudah ada sebelum fi'il yang apa? Yang beramal padanya. Baru kemudian apa? Perbuatan dari fa'il itu apa? Mengenai maf'ul bih tadi. Misalnya apa? Daraba Muhammadun Zaidan. Daraba Muhammadun Zaidan. Di sini Zaidan jelas apa? Maf'ul bih. Kenapa? Karena Muhammad ada, ya kan? Muhammad sudah ada sebelum apa? Sebelum pemukulan. Nah, cuman dia sebagai maf'ulun bih kenapa? Karena perbuatan memukul yang dilakukan oleh Muhammad itu jatuh kepada si Zaid. Ini maf'ulun bih baru. Nah, kalau khalaqallahu samawat menurut Ibnu Hisham, as-samawat sebelum Allah ciptakan ada tidak? Tidak ada. Sebelum Allah ciptakan tidak ada. Nah, makanya beliau condong bahwasanya itu maf'ul mutlak. Ini alasannya. Ya, ini alasannya. Tayyib. Wal maf'ulul mutlaq maka nal fi'lul amilu fihi huwa fi'lu ijadi. Ya, maf'ul mutlaq yaitu apa saja yang fi'il yang beramal padanya itu fi'il yang apa? Mewujudkan hal tersebut. Darabtu na'am darban. Darabtu amran darban. Darban maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena na'am fi'il yang beramal padanya apa, Faiz? Darabtu amran darban. Daraba. Kemudian darban maf'ul mutlak, kenapa? Karena fi'il daraba inilah yang mewujudkan apa? Darban tadi, paham? Di sini na'am letak kenapa kok sampai mereka mengi'rab as-samawati sebagai maf'ul mutlak. Paham? Wa in kana dzatan, walaupun itu berupa zat. As-samawati yaitu zat. Na'am. Wa hadzal qaul fihi nadzar, dan na'am pendapat ini fihi nadzar butuh untuk apa? Dicek lebih lanjut, diteliti dan ditelaah lebih lanjut. Cuman kita butuh tahu ternyata na'am di sana ada yang mengira as-samawati sebagai maf'ul mutlak. Alasannya apa? Karena as-samawat na'am tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tayyib. Wastafal banati, ya istafal banati. Abdullah. Istafal banati. Istafal ke Allah. Nah, di sini astafa. Tayyib. Wa astafal banati, astafal banat. Nah, karena ada hamzah istifham. Tayyib, enggak kelihatan tadi. Astafal banati. Ala istafa fil madhi mabniyun ala aina fatah. Dahira al muqaddara. Naam. Kamil. Mana min duhuriha? Naam. Subuh wa alamat nasbihi al kasrah niabatan an fathah yanahu yahum wasani. Taim. Dan i'rab al banat maf'ulun bi ittifaqan. Taim. Qala wa la'allahu lidzalika mathala bi mithalain. Kemungkinan karena itulah Ibnu Hisyam memisalkan dengan apa, dua contoh ini. Yaitu apa? Contoh yang pertama untuk menunjukkan na'am yang ada khilaf dan yang kedua yang sepakat. Taim. Wa yuhtamalu annahu matala bimithalaini isyaratan ila anna hadzal jama'a ba'dahu makisun kabanat jam'u bintin. Wabadahu masmu'un kasamawati kasamawatin jam'u sama'in. Dan ada kemungkinan lain. Ya, beliau contohkan dengan dua contoh ini untuk mengisyaratkan apa? Nah, bahwasanya jama' ini sebagian makis, sebagian apa? Berdasarkan kias seperti banat. Banat jama' dari apa? Bintun. Ini kan kias. Tinggal ditambah apa? Alif. Nah, taim banat pintun. Wabadahu masmu', yaitu hanya bisa apa, diketahui dengan sama dari kalangan Arab. Seperti apa? Samaun kok menjadi samawat. Nah, samawat ada apa? Ibdal, ada perubahan. Taim hamzah yang ada pada sama tidak ada ketika di bentuk jamak, tapi di situ ada wawu sebagai apa? Pengganti. Tayyib. Nah, sampai di sini untuk syarah insyaallah mudah. Nah. Tayyib. Kemudian beliau katakan wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jam'i muannatsan bil makna ka hindin wa hindatin aw bitta katolhah wa tolhatin albita wal makna jami'an kafatimata wa fatimatin albil alif maksurah kahubla wa hublayatin awil mandudah kasahra wa sahrawatin aw yakuna musammahu mudhakkaran ka istablin wa istablatin wa hammamin wa hammamatin. Sekarang beliau ingin menjelaskan ikhwanillah tentang apa jenis-jenis yang dijamak dengan jamak ini sehingga nantinya beliau memilih penamaan tersendiri majumi abi alif atau mazidatain dan beliau tidak menamakan sebagaimana kebanyakan ulama nahwu dengan nama jamak mu'annas salim. Kenapa? Karena alasan ini sekarang. Kita perhatikan. Nah, bahwasanya yang masuk dalam bentuk jamak ini ikhwani fillah tidak ada bedanya. Nam an yakuna musammahan dan jamak mu'annasan bil makna au fitta. Jadi, enggak ada perbedaan tentang apa? Isim-isim yang dibentuk dengan jamak mu'annas ini ikhwani fillah dengan jamak ini baik dia itu mu'annas secara makna seperti hindun, hindun mu'annas maknawi. Karena maknanya untuk perempuan, nama perempuan. Tapi apa lafadznya? Naam mudzakkar. Jadi dia mu'annas maknawi, naam di jamak dengan jamak mu'annas salim hindatun. Atau apa mu'annas dengan ta? Talhah. Menjadi talhatun. Padahal apa? Padahal dia lafadznya mu'annas atau mudzakkar? Lafadznya mu'annas. Tapi dia nah maknanya mudzakkar. Ya makna untuk nama laki-laki Talhah. Taim. Atau naam sesuatu lafaz yang ada ta naam muannasnya dengan ta juga secara makna muannas. Contohnya Fatimah menjadi Fatimatun. Taim au bil alifil maksurah. Naam ini muannas juga dengan alif maksurah hubla menjadi hublayat. Atau alif mamdudah sahra menjadi sahrawat. Jadi ini semuanya mu'annas. Ya, disebutkan mu'annas, ada mu'annas maknawi, ada mu'annas fitta, ya ada mu'annas bil alif maksurah atau bil alif mamdudah, ada empat. Enam taknis yang disebutkan di sini. Atau bahkan masuk juga pada bentuk jamak ini apa? Mudzakkar. Mudzakkar contohnya istablin menjadi istablatin. Apa mana istabil? Ya, mauqifud dabah. Ya, tempat berdirinya binatang. Nah, fi tahdzib mauqiful faras. Nah, tempat berdirinya kuda. Wa qala Abu Amr al-istablu laisa min kalamil Arab. Nah, ini bukan kalam Arab aslinya. Istabil. Ya, mungkin semacam panggung untuk berdiri binatang agar tidak langsung menyentuh tanah. Dan yang jelas contoh hammam. Ya hammam mudzakkar khanifillah. Hammam mudzakkar tapi kok dijamak dengan bentuk apa? Bentuk jamak mu'annas salim ini hammamat. Nah, dari sini kita ketahui penyebutan mu'annas tidak apa? Tidak mencakup untuk dikatakan sebagai jamak mu'annas. Kenapa? Karena masuk juga dalam kategori ini isim yang apa? Yang mudzakkar contohnya apa? Hammam, ya, gampangnya hammam. Hammam dia mudzakkar, tapi kok dijamak dengan jamak ini? Tayyib. Qala wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salima fihi biniyatu wahidihi kadhkhmatin wa dhkhmatin aw taghayyarat kasajdatin wa sajadatin wa hubla wa hublayatin wa sahra wa sahrawatin. Nah, demikian pula apa tidak berbeda antara nah, yang selamat susunan khonifilah, susunan huruf-huruf dalam bentuk mufradnya maupun apa yang berubah. Yang masih tetap nah, bangunan kata tersebut seperti dhokhmah. Dhokhmah tetap. Nah, dotnya di fathah, kha-nya di sukun dan mimnya di fathah. Dhokhmah. Tinggal apa ditambah alif fathah. Dhokhmatin. Adapun yang berubah seperti apa? Sajadah menjadi sajadat, hubla menjadi hublawat, hublayat, hubla menjadi hublayat, dan seterusnya. Ala tara annal awal muharrakun wasatu. Tidakkah engkau lihat bahwasannya contoh yang pertama diharokati tengahnya? Mana ini? Muharrakun wasatu. Awal. Awal muharrakun wasatu maksudnya sajadat. Ya. Asalnya kan sajadah, ya tidak? Sukun tengahnya. Naam. Ain kalimahnya sukun. Kemudian ketika dijamak dengan jamak ini diharokati menjadi sajadat. Wa tsani qulibat alifuhu ya'an, dan contoh yang kedua alifnya diubah menjadi ya, yaitu pada apa? Hubla. Hubla alif. Naam, maksurah ini diubah menjadi ya, hublayat. Ini berarti terjadi apa? Taksir, ya tidak? Terjadi tahayyur, perubahan. Wa tsalits qulibat hamzatuhu wawan. Contoh yang ketiga hamzahnya diganti dengan waw. Sahra'a menjadi sahrawatun. Wa li hadza adaltu an qawli aktsarihim jam'al muannatsis salim ila an qultu al jam'a bil alifi wat ta. Oleh karena itulah nah, aku apa berpaling dari perkataan kebanyakan mereka, yaitu kebanyakan ulama nahwu, na'am, ya, dengan penamaan jamak muannats salim kepada apa perkataanku dalam penamaan ini, yaitu jamak al-jam bil alif wa ta. Jadi ini alasan kenapa beliau kok memilih penamaan tersebut. Tayyib. Walihada qauluhu walihada ay wali ajri annama jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini sadiqun ala ma dzukir. Adaltu angkau li aktsarihim jamal muannatsis salim li adami syumulihi li jami'i ma dzukir bal huwa qasirun ala ghalibi ahwalil jam'il madzkur. Ini maksud dari wali hadza. Maksudnya apa? Karena inilah, yaitu dikarenakan na'am penamaan ma jumi'a bi alif wa ta' mazidataini ini apa cocok untuk semua apa yang disebutkan di depan. Nah, oleh karena itulah apa aku berpaling ya dari apa penamaan kebanyakan mereka dengan jamak muannats salim. Kenapa? Karena tidak bisa mencakup semua perkara yang disebutkan. Contoh hammam, apakah disebut jamak muannats? Tidak, karena di situ mudzakkar. Talhah. Nah, dia mudzakkar dari satu sisi, walaupun muannats dari sisi yang lain. Nah, demikian pula apa? Salim. Dikatakan salim, keluar darinya apa? Seperti sajadah. Sajadah ketika dicabut menjadi sajadat. Ini terjadi taksir. Terjadi apa? Perubahan. Ini alasannya, alhamdulillah. Tayyib. Qala wa ujiba amman abbara bihi bi annahu sara alaman fi istilahihim alama jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dan dijawab, na'am. Tayyib, orang-orang yang menggunakannya ikhwan fillah bahwasanya itu sudah menjadi nama. Sudah menjadi nama. Tayyib. Sehingga na'am tidak perlu dipermasalahkan. Dan penamaan tersebut terkadang dibangun berdasarkan sesuatu yang aglabi, sesuatu yang mendominasi. Tentu yang keluar dari itu ada, cuman apa? Tidak mendominasi. Dan Musannif rahimahullahu taala mengikuti Ibnu Malik dalam alfiahnya, karena Ibnu Malik juga menggunakan istilah ini. Sebagaimana disebutkan di sini, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma. Maksudnya ma'bita wa alifin qajumiyah, yaitu jamak muannats salim menurut ibarat yang lain. Baik. Adapun berikutnya insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang.